Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Babun qadru kam yu'ta min az-zakati was-sadaqah wa man a'ta syatan. Bab qadru kam, berapa ukuran yu'ta minaz zakati was sadaqah yang harus diberikan, berapa ukuran yang harus diberikan dari zakat dan sadaqah. Wa man a'ta syatan, dan seseorang yang memberi satu ekor kambing. Bab ini barakallahu fikum menjelaskan kepada kita tentang ukuran, ya, kadar ukuran nisab zakat dan sedekah. Rinciannya adalah zakat dan sedekah dibagi dua secara hukum. Yang pertama ialah zakatun wajibah atau sadaqatun wajibah. Zakat yang wajib atau sadaqah yang wajib. Jadi kalau dikatakan zakat yang wajib jelas. Kalau dikatakan sedekah yang wajib, maknanya sama dengan zakat. Karena zakat ketika disebutkan secara mutlak itu untuk zakat yang wajib. Kalau sedekah, ada sedekah yang wajib, ada yang zakat dan sedekah yang wajib. Ini barakallahu fikum nisabuha muqaddarun syar'an. Nisabnya sudah ditentukan secara syariat. Topnya dan berapa yang dikeluarkan daripadanya. Ini masuk dalam rincian-rincian para fuqaha tentang zakatul mal dan zakatul fitrah. Itu panjang dalam pembahasan kitab zakat. Nisabnya emas, nisabnya perak, nisabnya mata uang, nisabnya unta, nisabnya sapi, nisabnya kambing, nisabnya syair hintah dan segala macamnya itu. Itu semuanya disebutkan secara khusus dalam ahkamuz zakah, hukum-hukum zakat dalam bab nisab. Tayib. Dan dikeluarkan 2,5%-nya kecuali untuk hewan ada ketentuan tersendiri padanya. Intinya nisab zakat dan sedekah yang wajib sudah ditentukan secara syariat, maka harus mengikuti bimbingan syariat. Ada batas-batas tertentu. Berapa yang dikeluarkan juga sesuai dengan ketentuan syariat. Sampai sini paham? Terus dalam ahkamu zakat. Mudah-mudahan ada pembahasan lanjutan setelah itu terkait dengan nisab masing-masing barang yang terkena zakat. Baik. Yang kita bahas sekarang adalah yang kedua, sadaqatun nafilah, sadaqah yang sifatnya sunnah, bukan wajib. Sadaqah yang sifatnya sunnah, bukan wajib. Nah, ini yang dibahas. Qadru kam yuqta, berapa nisabnya dan berapa dia harus ngasih kepada orang lain. Baik. Jawabannya ya qonam tinazakumullah, untuk sedekah yang mustahabbah, sedekah yang sunnah, batasan nisabnya dia boleh sedekah ialah mazada alal hawaij al asliyah, batasan nisabnya itu ialah apa-apa yang melebihi, melampaui kebutuhan primer seorang insan. Mazada alal hawaijil asliyah, apa-apa yang lebih, yang melampaui dari hajat, kebutuhan-kebutuhan, keperluan-keperluan primernya seorang insan. Paham ini? Jadi yang namanya kebutuhan, yang namanya hajat seorang insan, itu ada kebutuhan asli, namanya primer. Ada hajat yang lebih daripada itu, sekunder, namanya hajiat atau tahsiniat. Tayyib, batas seseorang itu bisa mengeluarkan sedekah kalau dia memiliki harta lebih dari hajat primernya. Dipahami? Apa ini, Pak? Hah? Barakallahu fikum. Kebutuhan primer, kebutuhan pokok seorang insan itu berbeda-beda tergantung daerahnya masing-masing. Tergantung daerahnya masing-masing. Hajatul insan al-asliyah takhtalif bi ikhtilafil buldan. Berbeda-beda tergantung kondisi daerahnya masing-masing. Baik. Kebutuhan primer itu ialah meliputi tempat tinggal. Ini primer. Pokok. Meliputi yang dia kenakan. Pakaian yang dia kenakan. Meliputi yang dia makan pada hari itu. Meliputi perabotan-perabotan rumah yang harus dia miliki. Ini sebenarnya primer ya, Pak. Meliputi bahkan kendaraan yang harus dia punya. Kendaraan yang harus dia punya. Ini semuanya adalah kebutuhan primer. Kalau dia hanya memiliki harta yang cukup untuk kebutuhan primernya dia, maka dia belum ada anjuran sedekah. Tidak ada atas dia kewajiban anjuran sedekah. Sebab dia mendahulukan kepentingan pribadi. Paham ya? Mendahulukan kepentingan pribadi. Kecuali kalau dia ithar. Lain pembahasan. Mengalah untuk orang lain, mengorbankan hajatnya dia pribadi, sebab yang lainnya ya. Begitu dia memiliki harta benda yang melebihi primer tadi, disitulah dia dianjurkan untuk bersedekah. Barakallahu fikum. Paham ini? Itu batas nisabnya. Baik, maka dikatakan tadi itu berbeda-beda sesuai dengan kondisi daerahnya. Baik, di daerah panas, daerah yang begitu panas, dalam rumah ada kipas angin pokok atau kebutuhan sekunder? Primer apa sekunder? Primer, pokok. Gak ada kipas anginnya, bisa kayak di open ya. Bahkan saking panasnya di sebuah tempat, di sebuah daerah, wajib pakai AC. Kalau gak pakai AC, gosong. Saking panasnya. Maka AC termasuk kebutuhan pokok. Itu kembali kepada masing-masing daerah, masing-masing wilayah dengan kebiasaannya masing-masing. Ketika di tempat itu merupakan pokok, itu merupakan primer. Enggak ada yang namanya anjuran sedekah. Lebih daripada itu, dia dianjurkan untuk bersedekah. Paham? Di sebuah tempat yang namanya rumah itu cukup dengan rumah kayu. Ya Allah, rumah bata cukupnya lah cukup. Ini pokok. Tempat yang lainnya rumah tuh harus yang kokoh. Nah, kalau tidak, wah, sekali kena guyuran hujan, hancur. Maka masing-masing kondisi rumah menyesuaikan dengan keadaan tempatnya masing-masing. Yang penting itu kebutuhan pokoknya dia terkait dengan sandang, pangan, papan. Baik, untuk masalah makan, makanan pada hari itu. Itu namanya haji asliyah. Orang itu dianjurkan bersedekah sekali lagi ketika memiliki lebih daripada itu. Ngoten nggih? Masya Allah, dia di rumahnya memerlukan yang namanya kipas angin. Kipas angin bagi dia dan sekeluarga cukup dua. Untuk depan, untuk belakang. Ternyata dia memiliki 5. Masing-masing kamar ada. Berarti lebih dari lebih dari kebutuhan primernya dia, sekunder. Dia memerlukan yang namanya kendaraan bermotor, sepeda motor. Cukup bagi dia sepeda motor, yang penting second atau apa, yang penting dia punya motor. Ternyata dia punya 2 motor. Yang kedua ini namanya apa? Sekunder, bukan lagi primer. Dia punya perabotan, cukup bagi dia perabotan yang ada. Ternyata dia bisa beli yang perabotan yang mewah. Sekunder. Baik. Dia kebutuhan makan dia sehari sekian. Dia memiliki untuk sekian hari. Berasnya sekarung ada di rumah. Ini semuanya menunjukkan dia ada lebih dari apa yang lebih dari primernya dia. Maka bagi dia dianjurkan untuk bersedekah. Sehingga dhabituha, dhabitnya adalah mazada ala hawa ijihil asliyah, apa yang lebih dari kebutuhan pokoknya dia. Yang lebih itulah yang disodakohkan, yang disodakohkan. Dipahami ini? Ini nisabnya sebuah sodakoh. Taib, sekarang berapa yang dia keluarkan ketika dia melebihi harta lebih, memiliki harta lebih, berapa yang harus dia sedekahkan? Jawabannya, tidak ada batas minimal dan maksimal dalam masalah ini. La hadda li aqallihi wa la li aktsarihi. Tidak ada batasan minimal sedekah dan tidak ada batas maksimal sedekah. Sebab ini sifatnya apa, Evan? Sedekatul mustahabbah. Sedekah yang sunnah. Dia bisa ngasih 1000, dia bisa ngasih 500 rupiah, dia bisa ngasih 2000, dia bisa ngasih satu biji gorengan, dia bisa ngasih satu keropok sedekah, dia bisa ngasih seteguk air. Lahat dari akal deh, tidak ada batas minimalnya. Dia bisa ngasih apapun dan berapapun dengan kemampuan dia. Juga la hatta li aktsari, tidak ada batas maksimal untuk sedekahnya dia. Dia bisa memberikan satu rumah sebagai sedekah. Dia bisa ngasih sekian hektar dari tanah yang dia miliki. Enggak ada batas maksimalnya. Enggak ada batas maksimalnya. Namun di sini disebutkan kata Al-Bukhari rahimahullah, wa man a'ta syatan, dan seseorang yang memberi satu ekor kambing. Jadi kalau dihitung dulu, orang sedekah itu ngasih satu ekor kambing. Nah, qabul sedekah untuk Anda seekor kambing. Itu dianggap kecil. Umana atau syat kecil. Ada enggak dalam perkara zakat mengeluarkan seekor kambing? Jawabannya? Jawabannya ada. Ketika dia pada zakatul mal memiliki 40 ekor kambing, maka zakatnya satu ekor kambing. Ini jelas. Itu diatur dalam pembahasan hukum zakat. Tapi terkait dengan masalah sedekah yang sunnah, tidak ada minimal, tidak ada maksimal. Tapi orang dahulu biasa kalau sedekah ngasihnya seekor kambing. Yang ini harus diperhatikan baik-baik. Wa man a'ta syatan. Barakallahu fikum. Jadi punya semangat yang lebih dalam bersedekah, dan besar sedekahnya, barakallahu fikum. Di zaman sekarang ngasih orang seekor kambing kecil apa gede? Hah? Kecil. Ya, tergantung masing-masing orang. Nah, kalau dia orang hulu, uangnya banyak, orang yang kaya raya, seekor kambing kayak 1.000 rupiah. Bagi orang kayak kita-kita ini, seekor kambing, masya Allah. Intinya tidak ada batas minimal dan maksimal untuk sedekah yang sunnah. Barakallahu fikum. Sedekah yang sunnah. Masalah, apakah diperbolehkan bagi seseorang untuk mensedekahkan semua hartanya? Hal yajuzu lil insani ay yatasaddaqa bi jami'i malih atau bi malihi kullih? Apakah boleh bagi seseorang bersedekah dengan semua hartanya? Ini sudah pernah kita bahas sebelumnya. Apa jawabannya? Boleh dengan syarat. Lanjutkan. Ayo. Dia punya ketawakal yang sangat tinggi. Dia tok sama keluarganya. Dalilnya tindakan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Naam. Jawabannya ikhwanatina azakumullah, boleh dengan persyaratan. Boleh dengan persyaratan apabila dia dan keluarganya betul-betul memiliki tawakal yang sangat tinggi kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Ini dengan dasar perbuatan sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu wa arda, mensedekahkan semua hartanya fi sabilillah. Barakallahu fikum. Tapi yang al-aula, yang lebih layak, yang lebih tepat, terutama bagi orang-orang seperti kita, tidak mensedekahkan semua hartanya, meninggalkan untuk dia, untuk keluarganya, barakallahu. Kalau ditanya apakah boleh, jawabannya boleh dengan persyaratan seperti itu, dengan tindakan sahabat yang mulia Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu wa arda. Intinya apa? Tidak ada batas maksimal dia bersedekah. Dia bisa mensedekahkan semua yang dia miliki, semuanya. Itu boleh. Baik, sekarang kita baca hadisnya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala hadatsana Ahmad ibn Yunus al-Misri. Qala hadatsana Abu Shihab an Khalid al-Hadza. Abu apa ibnu? Hah? Abu. Masyaallah. Apa pikir ibnu ya, kan? Khair insyaallah. Hadatsana Abu Shihab an Khalid al-Hadza. Ini belum saya cari Abu Shihab, ana pikir ibnu Shihab. Mata saya salah baca berarti. Nanti dicari namanya ya, kan, Abu Shihab. An Khalid al-Hadza. Khalid bin Abdullah Al-Hadza. Hah? Tukang sepatu. Beliau usahanya tukang sepatu atau bagaimana ya, Pak? Jawabannya? Apa Abdullah? Tukang sepatu. Penjual sepatu. Itu namanya orang yang dinisbatkan kepada sebuah profesi padahal enggak demikian keadaannya. Summiyal Hadza li'annahu yusahibu al-hadza'ina kathira. Dikatakan al-hadza' karena beliau sering duduk bermajlis dengan tukang-tukang sepatu itu. Beliaunya asli bukan tukang sepatu, bukan penjual sepatu, tapi karena seringnya duduk bersama dengan mereka maka dikasih julukan al-hadza'. An-Hafsah binti Sirin. Ini saudarinya Muhammad bin Sirin. An Ummi Atiyah radhiyallahu anha, dari Ummi Atiyah radhiyallahu anha. Siapa namanya Ummi Atiyah? Nusaybah. Naam, Nusaybah Al-Ansariyah. Dari Ummi Atiyah radhiyallahu taala anha. Qalat, beliau berkata, bu'itha ila Nusaybah al-Ansariyyati bisyatin. Telah dikirim untuk Nusaybah al-Ansariyyah. Siapa ini? Dia sendiri, Mu'atiyah sendiri. Menceritakan keadaan dia sendiri. Dikirim kepada Nusaybah al-Ansariyyah seekor kambing. Fa'arsalat ila Aisyah radhiyallahu anha minha. Lalu Nusaybah Ummu Atiyah mengirim kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha sebagian dari daging kambing tadi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Indakum syai'? Apakah kalian punya sesuatu yang bisa dimakan?" Fakultu, maka saya katakan, katanya Aisyah, la, nabunya, illa ma arsalat bihi Nusaybah, kecuali apa yang dikirim oleh Nusaybah mintil kesyah, dari daging kambing itu. Tidak punya apa-apa, ada hanya daging kambing dari mana? Nusaybah al-Ansariyah. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, had, datangkan kemari, had, datangkan kemari, qad balagat mahillaha, sungguh dia telah mencapai tempatnya. Artinya kambing itu, kambing sodako ini sudah sampai ke tempatnya, ini kepada mustahik zakatnya. Lalu oleh mustahiknya dihadiahkan kepada siapa? Kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Sudah beda status. Kalau dikirim ke Nusaybah itu akadnya sedekah. Dari Nusaybah dikirim ke Aisyah bentuknya adalah hadiah. Barakallahu. Kenapa kok dibedakan demikian? Dikarenakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam la ya'kulu as-sadaqah. Rasul tidak makan sedekah, tapi boleh memakan hadiah. Aisyah menjelaskan, "Ya Rasulullah, ini daging kambing dari Nusaybah." Khawatir masih dihukumi apa ini? Sedekah. Rasul tidak boleh makan sedekah. Maka beliau mengatakan, had qad balagat mahillaha. Sini, bawa sini. Dia telah mencapai tempatnya. Ya, ini sudah sampai ke mustahik zakatnya. Dari sana sampai ke kita sudah menjadi hadiah. Dipahami insyaAllah ya? Dipahami. Tayyib, faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama ialah bolehnya menyerahkan zakat kepada salah satu mustahik, bukan 8 mustahik. Tahu mustahik ya? Mustahik itu yang berhak menerima zakat. Di sini zakat tersebut atau sedekah tersebut hanya diberikan kepada siapa? Nusaibah, satu orang. Padahal yang namanya zakat itu mustahiknya ada berapa? 8. Namanya al-asnaf ats-tsamaniyah, 8 golongan orang yang dapat zakat. Nyatanya adalah hadis ini yang dikasih hanya satu, bukan 8 golongan. Menunjukkan apa, Ikhwan? Bolehnya, ini faedah kita ambil, bolehnya memberikan zakat ini kepada satu mustahik saja. Ini pendapat jumhur ulama. Boleh. Dikasihkan ke fakir miskin saja. Boleh. Dikasihkan kepada ibnu sabil saja. Boleh. Dikasihkan kepada gharim saja. Boleh. Ini pendapat jumhur ulama. Pendapat mayoritas ulama, dan itu pendapat yang rajih. Paham ya? Ini yang terkait dengan masalah zakat. Faedah yang kedua, harta zakat yang sudah sampai kepada mustahiknya, harta zakat yang sudah sampai kepada mustahiknya, maka itu menjadi milik dia sendiri. Maka itu sudah menjadi milik mustahik itu sendiri. Yatasarrafu fihi haitsu yasha. Dia boleh menggunakannya sesuai dengan kehendak dia. Selagi harta zakat ketika sudah sampai ke mustahiknya, maka itu menjadi miliknya mustahik. Dia bisa menggunakannya sesuai dengan kehendaknya. Mau dia makan silahkan, mau dia jual silahkan, mau dia hadiahkan juga silahkan. Ini dibuang eman-eman mubadir. Ya, terserah dia. Namanya qad balagat mahillaha, sudah sampai ke tempatnya. Sehingga barakallahu fikum, dari mustahik ke orang lain sudah bukan zakat. Paham ya? Harta tersebut orang lain itu sudah bukan lagi zakat, tapi tergantung niatnya mustahik tadi. Kalau niatnya dia dijual, ya dijual, bagi fulus kamu dapatnya. Kalau niatnya dia menghadiahkan, maka hukumnya adalah hadiah. Wahaka. Difahami ini? Ini dari riwayat ini. Dari riwayat ini. Ini muhim, menjadi sangat penting faedah ini terkait dengan ahlul bait. Ya, terkait dengan ahlul bait, keluarganya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang tidak boleh makan harta sedekah, harta zakat. Kalau dari orang yang berzakat langsung kepada ahlul bait, hukumnya haram. Enggak boleh. Karena ahlul bait enggak boleh memakan harta zakat. Orang bersedekah langsung ke ahlul bait, hukumnya apa ya, Pak? Hukumnya haram. Kenapa? Ahlul bait bukan haram. Ahlul bait enggak boleh menerima. Jika ada ahlul bait enggak boleh memakan harta sedekah. Lain halnya ada orang yang berzakat diserahkan kepada seorang mustahik. Ada orang bersedekah diserahkan kepada seorang mustahik. Lalu mustahik tadi menghadiahkan kepada ahlul bait. Ini sudah beda statusnya, berubah menjadi apa ya, Pak? Hadiah dan boleh dimakan oleh ahlul bait. Paham itu? Paham ini? Ini yang disebut dengan tahwilus sadaqah ilal hadiah. Perpindahan status dari sedekah menjadi hadiah. Intinya sudah sampai ke tangan mustahik terlebih dahulu para pelaku. Nah, ini yang penting yang berkaitan dengan masalah zakat barakallahu fikum. Maka yang termasuk ahlul bait harus hati-hati. Dia harus betul-betul memperjelas status harta yang sampai kepada dia, sedekah atau hadiah. Kalau sedekah jangan diambil, tapi kalau hadiah silakan diambil dan dimakan barakallahu. Nah, hadis ini juga demikian barakallahu fikum, menjelaskan kepada kita orang dahulu sedekahnya dengan seekor kambing. Semangat sedekah mereka barakallahu fikum. Kalau kita sekarang sedekahnya dengan 1.000 rupiah, Allah musta'an. Bakhilnya kebangetan. Bakhilnya kebangetan. Ya enggak semua orang ya. Orang dulu masya Allah sedekahnya seekor kambing. Nampak kedermawanan dan punya semangat yang sangat tinggi itu bersedekah fisabilillah. Barakallahu fikum, wallahu a'lam bissawab. Intinya pembahasan seperti yang disampaikan di awal dars barakallahu fikum. Nah, dihafalkan untuk pekan depan. Hadits Ummu Athiyah radhiyallahu taala anha. Subhanak wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhol